إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله seorang muslim sulit untuk terpisahkan dengan muslim yang lain. Bahkan seorang mukmin itu jauh lebih baik kondisinya ketika dia berinteraksi dengan yang lainnya dan sabar atas gangguan saudaranya. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mukmin alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairum minal mu'min alladhi lam yukhalit nas wa lam yasbir ala adahum. Seorang mukmin itu yang dia berinteraksi, berhubungan, bergaul dengan mukmin yang lainnya dan dia sabar atas gangguannya, itu jauh lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak mau berinteraksi dan bergaul dengan yang lainnya dan tidak sabar atas gangguannya. Islam benar-benar sempurna dari segala sisi yang bisa mengantarkan kepada ridha Allah dan jannatullah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perkara yang baik yang akan mendekatkan kepada surga Allah melainkan semua sudah diterangkan. Demikian pula tidak ada perkara yang menyebabkan jauh dari neraka Allah, juga sudah diterangkan semua. Oleh karena itu, maka ilmu, belajar menuntut ilmu syar'i itulah yang akan membimbing dia kepada jalan Allah, menuju keriduan Allah subhanahu wa ta'ala, menjauh dari apa-apa yang mendatangkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua tentu menyadari bahwa satu dengan yang lain saling membutuhkan dan memerlukan. Bermuamalah, berinteraksi yang tentunya dalam muamalah dan interaksi tersebut ada beberapa gesekan, kesalahan, kekhilafan, kekurangan yang itu merupakan sifat manusia. Oleh karena itu syariat datang membimbing, mengarahkan, menuntun agar supaya menjadi seorang yang terbaik dalam bergaul dan bermuamalah, berinteraksi dengan yang lainnya. Sebagaimana Islam mengancam sekaligus memperingatkan dengan keras agar tidak semena-mena agar tidak semaunya dalam berhubungan dan berinteraksi dengan yang lainnya. Suatu kalimat yang kaum muslimin mengetahui dan hafal kalimat tersebut adalah zalim, aniaya, kezaliman, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam sekian ayat tentang ngerinya orang-orang yang zalim, yang tidak akan memiliki penolong dan pembantu dari siapapun, sehingga Allah haramkan perbuatan zalim tersebut, aniaya tersebut. Dalam hadis qudsi yang panjang, hadis riwayat Muslim, kita ambil potongan dari hadis qudsi ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dari Rabb-nya, dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah berfirman, hadis qudsi, ya ibadi, kata Allah tabaraka wa ta'ala, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Wahai hambaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya aku mengharamkan untuk diriku perangai atau perbuatan zalim, aniaya. Maka aku jadikan kezaliman ini haram di antara kalian. Dan jangan sekali-kali di antara kalian berbuat zalim, berbuat aniaya. Ikhwati fiddin, kaum muslimin rahimani wa rahimahumullah, demikian dahsyat dan ngerinya perbuatan zalim atau aniaya yang mengakibatkan seorang itu terpuruk dan benar-benar jatuh dalam kenistaan dunia, terlebih-lebih di akhiratnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman, di antara wejangan nasihat Rasul yang beliau sampaikan kepada Mu'adz bin Jabal, salah seorang sahabat Nabi yang mulia, ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallah hijab, rawahul Bukhari. Hati-hati Mu'adz, hati-hati wahai Mu'adz bin Jabal, salah sahabat Rasul yang mulia. Takut engkau terhadap doanya orang yang terzalimi. Karena sungguh doa orang yang terzalimi itu antara dia dengan Allah tidak ada penghalangnya. Dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang yang teraniaya, yang terzalimi, dia memohon kepada Allah balasan terhadap orang yang menzalimi dan yang menganiaya tersebut. Tidak ada hijab, kata Rasul. Tidak ada yang bisa menghalangi. Yakni terkabulkan. Oleh karenanya, seperti yang disebutkan tadi bahwa begitu gerinya dan bahayanya, dan betul-betul merupakan sebuah perangai yang semestinya seorang muslim benar-benar menjauh dari perangai ini. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan, meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya, kata Rasulullah, kezaliman, aniaya itu merupakan kegelapan nanti di hari kiamat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Aisyah ummul mukminin, salah satu istri dari istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam dan merupakan wanita termulia yang sudah dijamin masuk jannah. Istri Rasul yang mulia ini, yang mana Syiah Rafidhah na'udzubillah, agama najis, menuduh seorang pezina. Tidak cukup menuduh Aisyah radhiyallahu anha sebagai pezina, tapi juga mengkafirkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, yang Rasul nyatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Abu Bakar di surga dan Umar di surga. Ummul Mukminin, dari beliaulah kita faham, dari Aisyah radhiyallahu anha, ibunya orang-orang mukmin di dunia ini, kita tahu tentang perkara-perkara rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang itu diterapkan untuk kita. Beliau yang meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita mandi junub, bagaimana kita berhubungan dengan suami istri, dan berbagai masalah-masalah rumah tangga yang tidak mungkin satu pun melihat dan mengetahuinya kecuali beliau, sampai kepada kita sehingga kita bisa paham bagaimana cara-cara kita berumah tangga dengan baik dan benar dari beliau, Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zalama kida shibrin min al-ard tuwiqahu min sab'i aradin." Muttafaqun alaih. Dampak buruk orang yang berbuat aniaya dan zalim kepada saudaranya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menganiaya, mengambil haknya orang lain, menzalimi sejengkal dari tanah di dunia ini, maka nanti di hari kiamat akan dikalungkan 7 lapis bumi sejauh dan seluas tanah yang dia ambil, yang dia berbuat aniaya, yang dia zalimi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, demikian dahsyat balasan yang Allah berikan di dunia dan di akhirat terkhusus. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat indahu mazlamatun li akhihi min irdhih aw min syai'in falyastahillalhu." Falyastahil lahu min qabli an la yakuna dinarun wala dirham in kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri mazlamatihi wa in lam yakun lahu hasanat ukhidha min sayiati sahibihi fa humila alayhi. Rawahu al-Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki kezoliman, yang memiliki dosa aniaya kepada saudaranya dengan cara menjatuhkan kehormatannya, dengan cara menghinakan kehormatannya, atau sesuatu yang sifatnya aniaya kepada saudaranya, maka cepat minta maaf dan minta dihalalkan sebelum nanti hari kiamat tiba, sebelum dinar dan dirham tidak bermanfaat lagi kecuali amalan soleh yang bermanfaat. Ini hari kiamat kelak, yang pada akhirnya kalau sampai terjadi dia tidak minta maaf di dunia ini dan tidak minta dihalalkan kepada orang yang dia zalimi, dia aniaya, maka ketika dia punya kebaikan diambil, dibagikan kepada orang yang dizolimi. Itu ketika punya kebaikan. Orang yang zolim, yang aniaya itu punya kebaikan nantinya di hari kiamat. maka dibagikan kepada orang yang dizolimi, diambil sebesar kezoliman yang dia lakukan dan sebanyak orang yang dia zolimi. Kalau tidak ada kebaikannya habis, maka dosa orang yang dizolimi itu, yang dianiaya, dibagikan kepada dia yang mendzalimi, yang menganiaya. Hadirin rahimani rahimakumullah, cukup bagi kita, dan masih banyak hadis yang lain yang sahih tentang ngerinya perbuatan aniaya. Dan aniaya zalim bukan sekedar memukul saudaranya, mengambil hartanya, itu bagian dari bentuk kezaliman dan aniaya, tapi mencemarkan nama baik dan kehormatannya dia, itu bagian dari wujud kezaliman. Yang hendaknyalah kita senantiasa bertobat kepada Allah dan segera memohon maaf kepada yang dizalimi sebelum pintu tobat tertutup. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan dengan Muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yumli lidh-dhalim hatta idza ukhidahu lam yaflithu thumma qara'a wa kadzalika ukhidha akhadha rabbuka wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya dhalimatun inna akhdahu alimun syadid." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Muslim ini, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu membiarkan secara perlahan bagi orang yang zalim, dibiarkan terlebih dahulu, dilulu, dibiarkan dulu secara perlahan, sampai pada akhirnya Allah siksa dan tidak tersisa sedikit pun, tidak akan terluputkan sedikit pun siksaan Allah kepada orang yang zalim, yang aniaya. Kemudian Rasul membaca ayat, demikianlah siksaan Rabbmu, kadzalika ahdu rabbika idza ahdhal qura wa hiya zalimatun, ketika Allah menyiksa suatu negeri yang penduduknya itu zalim, aniaya, sesungguhnya siksaan Allah itu sangatlah pedih dan sangatlah betul-betul menghancurkan. Oleh karenanya, mari kita semua tentunya banyak-banyak berdoa kepada Allah dan koreksi diri. Apa yang muncul di diri kita dari perbuatan zalim, hendaklah kita senantiasa bertobat dan berupaya memohon maaf kepada orang yang dizaliminya. Demikian pula untuk kita hindari dan kita jauhi bermuamalahlah, berinteraksilah kalian dengan cara yang syariat Islam mendidik kalian, dengan cara Islam yang sungguh lengkap, cara-cara yang baik dan memudahkan untuk berinteraksi dan bermuamalah, agar kalian diridhoi oleh Allah dan terselamatkan dari doanya orang-orang yang terzalimi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. حاضرين رحمني ورحمكم الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari sahabat Barra ibn Azib radhiyallahu anhu, kata beliau, umirna atau amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in. Kata Barra bin Azib radhiyallahu an, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kami untuk menjalani 7 perkara. Yang pertama, bi iyadatil marid, untuk menjenguk orang yang sakit. Yang kedua, wa adbi'il janais, dan mengiringi jenazah ketika dimakamkan. Dan yang ketiga, wa tashmitil afis, mengucapkan yarhamukallah ketika ada saudara kita bersin. Yang bersin menyatakan alhamdulillah, yang mendengar menyatakan yarhamukallah. Dan yang keempat, yaitu menolong orang yang lemah, nasrid dha'if, membantu orang yang tertindas, orang yang lemah, wa'awnil mazlum. Dan yang kelima adalah menolong orang-orang yang terzolimi, menolong orang-orang yang teraniaya. Dan yang keenam, wa ifsya'is salam, menebarkan salam di antara kaum muslimin. Dan yang ketujuh, ibraril muqsim, berbuat baik kepada orang yang bersumpah. Maksudnya, ketika seorang bersumpah kepada kita, misal, wallahi aku sekarang akan memberikan kamu kue ini atau uang ini, maka hendaklah kita berbuat baik kepada dia karena dia telah bersumpah untuk menerima pemberiannya. Itu namanya ibraul muqsim, berbuat baik kepada orang yang sudah terlanjur bersumpah. 7 perkara ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Barra bin Azib dan kepada umatnya. Di antaranya di dalam terkandung apa? Yaitu nasrul dha'if dan aunul mazlum, membantu orang-orang yang lemah dan tertindas, dan menolong orang-orang yang terzalimi. Demikian pula Rasulullah sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, unsur, kata Rasulullah, akhaka zaliman aw mazluman. Qalu ya Rasulullah, hadza nansuruhu mazluman, wa kaifa nansuruhu zaliman. Qala ta'khudhu fawqa yadayhi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw mazluman, tolong oleh engkau saudaramu yang zalim, saudaramu yang berbuat aniaya, tolong oleh kamu. Dan juga tolong oleh kamu saudaramu yang terzalimi. Sahabat pada bingung bertanya, ya Rasulullah, kalau kami paham dan kami mampu dan bisa menolong saudara kami yang terzalimi, bagaimana cara menolong orang yang mendzalimi, yang aniaya? Maka Rasul menjawab sallallahu alaihi wasallam, cegah, tahan, jangan sampai dia berbuat zalim. Itulah cara menolong orang yang mendzalimi, dengan mencegah, menahan, apakah tangannya ataupun lisannya yang dia menjamah kehormatan saudaranya dan yang lainnya, untuk ditahan dan dinasihati agar tidak berbuat zalim kepada saudaranya. Itu makna daripada menolong orang yang mendzalimi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus memberikan taufik kepada kita dan hidayahnya untuk senantiasa berbuat adil dan menjauh dari perkara-perkara yang bersifat zalim atau aniaya. Itulah yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. الله أكبر الله أكبر.